Tepuk tangannya sih kurang banter buat Ratna Antika Monata. Ayo ngajak. Iya. Iki sesuai instruksinya Mas Bram lo yo. Terima kasih Rena. Sana. kasih Putra. Madura apa itu? Monata. Iya, Madura. Wis kaya ngono. Ramayana, Ramayana. Kita nyanyi bareng. Muskurani ki wajah tumho. Gun-gunani ki wajah tumho. Jia jaina jaina jaina ore piare. Nyanyi re. Semua, semua, semua. Ras God rest in Ras Madura. Oh. ucapkan dulu buat warga Madura semuanya. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak buat Umi-Umi. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Cuma ibu yang pakai baju biru aja yang jawab, yang lainnya kemana aja ini? Kali ini masih bersama Monata, kita lanjut goyang lagi ya. Mau duet sama pangeran saya yang ganteng. Hati ini pernahkah kau coba mengerti, duhai kekasih. Selamat malam. Tepuk tangannya mana dulu dong? Asik. Oke, okay, sudah tiga buah lagu bersama saya juga Monata di sini. Dari Mahesa. Monata Fuji. Fuji Audio. Selamat siang semuanya. Sudah ada lewat anak-anak semuanya, kita koyang lagi yuk bareng Monata. Ku coba untuk melupakan tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan. Meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikmu. Setelah ku sadari cintamu yang suci, biarlah aku rela asal kau bahagia. Monata, kita goyang lagi yuk, kita itu lagi spesial buat anak-anak semuanya, buat para mas, buat mas-masku, juga buat para ibu-ibu, kita goyang lagi yuk. Apa yang ku alami, hancurnya hati ini karena perpisahan. Ku coba untuk melupakan tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan. Meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikku. Setelah ku sadari cintamu yang suci, biarlah aku rela asal kau bahagia. Untuk melupakan tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan. Meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikku. Setelah ku sadari Wow. Boleh dong dikasih tepuk-tepuk yang paling rame buat Monata. Renata DE Monata. sekarang tiga lagu ada Elsa, Safira, Munata. Aku memang belum berubah. panas banget ya. Ku tak bisa Tiga buah lagu sudah saya hadirkan di sini. Mas Sopo bang sing jaluk rek, di Korea bang rek. Mana? Mas siapa namanya? Sio. Mas Bonder. Oh iya. Oke, spesial untuk mas kepu yang di Korea nggak bisa pulang. Makasih ya bos. Ayo re, awas lali, sawer sawer. Terima kasih. Beredar sang bumi menyinari matahari. Masa demi masa kita berdua takkan pernah berpisah, mau dalam cinta belayar bahtera mengarungi samudra. Mau dalam yang datang menikah takkan merubah halunan cita-cita. La la la la la. Jenrena dilanjut. Iya kan. RHC Molada Mania. Oslah. Polese. Thank you. Cetha. Oke. Hey. Kalah opo koyo ngene susahe wong sore ditanya kamu pengen dibawain lagu apa sudah nyanyi sama-sama mantap. Lala, Widi, Meledak.